Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan nikmat bisa belajar hari-harinya. Waktu kita banyak kita sibukkan untuk belajar belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi fasilitas, dari sisi untuk meluangkan waktu belajar. Ini nikmat yang sangat besar, wajib bagi kita untuk mensyukurinya, karena tidak semua manusia diberikan nikmat yang besar ini. Kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang mau mempelajari agamanya Subhanahu wa taala. Jaga kenikmatan ini dengan sebenar-benarnya. Nikmat yang sangat besar. Ketika kita bersyukur, nikmat tersebut akan senantiasa lama. Namun ketika kita kufur, mengingkari nikmat tersebut atau mengabaikannya, bisa jadi nikmat tersebut akan hilang dari kita. Karena tidak di semua tempat bisa seperti ini, bisa dimudahkan dari segala sisi. Bisa belajar, anak-anak kita juga ikut belajar, kita belajar, istri kita juga bisa belajar, subhanallah. Ini nikmat yang sangat besar ya ikhwah, barakallahu fikum. Syukuri kenikmatan ini, agar kenikmatan ini senantiasa langgeng terhadap kita. Dengan kita senantiasa berusaha mengamalkan ilmu ini, kita senantiasa mendakwahkan kepada keluarga kita, anak istri kita. Ini adalah termasuk dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang sangat agung ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Siapa nama muallif? Kita bahas kitab ini nanti yang tunggu lupa. Siapa nama muallif? Abdussalam bin Barkas. Nah, ahsan. Syekh Abdussalam bin Barjas. Syekh Fadilatul Syekh Doktor ya. Doktor, beliau Doktor Abdussalam bin Barjas. Masih muda subhanallah. Namun di usia yang muda Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Wafatkan beliau di usia yang muda. Belum sampai tua. Tidak seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahumullah, di usia yang tua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Abdussalam bin Barjas tufiyah fi hadithi sayyir, karena kecelakaan meninggal di usia yang masih muda. Dan beliau sudah meninggal dunia. Namun ilmunya tetap dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Inilah keutamaan orang yang menyebarkan ilmu agama. Ilmunya dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam keadaan orangnya telah meninggal, dan ilmu tersebut terus mengalir pahalanya untuk beliau ketika beliau ikhlas dalam menyebarkan. Dan ini adalah amal jariyah yang telah beliau lakukan untuk beliau, yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Demikian pula kita, ayyuhallahibba barakallahu fikum. Kalau kita belum bisa seperti beliau, paling minimalnya lingkup kecil terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita, kita ajari sholat, kita ajari adab, adab Islam yang sesuai dengan dalil. Dia mengamalkannya, otomatis kita langsung dapat. Dia ajarkan kepada kawannya, dia ajarkan kepada anaknya, kepada cucu-cucunya, kita masih tetap dapat terus berjalan sampai bertahun-tahun, sampai berabad-abad. Kita sudah tiada, amalan tetap terus mengalir. Ini amal jariah, amal yang agung. Jangan sampai kita tidak memiliki amal jariah. Amal jariah ini luar biasa pahalanya, terus mengalir. Karena ada yang jariah, ada yang ghairu jariah. Kalau yang jariah itu seperti tadi, pahalanya terus mengalir. Kita sudah meninggal dunia tetap terus mengalir. Ada yang ghairu jariah, yang tidak, cuman mengalir ketika itu saja. Misal kita memberi makan orang miskin, lapar, ya, ini kita kasih makan, alhamdulillah dapat pahala kita. Selesai sampai di sana. Setelah itu tidak berlanjut, tidak berkelanjutan. Bukan berarti yang seperti ini tidak bagus, bagus yang seperti ini. Namun yang lebih bagus dari itu, yang jariah, yang manfaatnya terus mengalir, dan kita pun otomatis langsung dapat pahala, otomatis, lebih otomatis dari komputer, langsung kita dapat pahala dengan amalan yang telah kita ajarkan kepada anak kita. Anak kita mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan pada cucunya, terus demikian pula kepada orang lain. Setiap orang yang mendapatkan petunjuk dari kita, mendapatkan petunjuk melalui kita, dia mengamalkan petunjuk tersebut, kita tetap mendapatkan bagian. Maka semangat kita dalam mengajak orang yang seperti ini, mengajak orang taklim, dia mau taklim, dia dapat faedah dari taklim. Kita dapat faedah, kita dapat pahala atau tidak? Dapat kita pahala. Barakallahu fikum. Semangat kita dalam hal ini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala la takunu 'aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu, tidak akan menjadi alim sampai engkau belajar. Wa la takunu bil ilmi 'aliman hatta takuna bihi 'amilan. Dan engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu dengan ilmu yang telah kau pelajari sampai engkau mengamalkannya. Ketika seorang itu mengamalkan ilmu yang dia pelajari, baru dia dikatakan alim, seorang yang alim, seorang yang berilmu. Alim dari ulama, alim minal ulama, itu yang benar ya. Alim minal ulama, alim itu satu orang, ulama itu jamak, jamak dari alim itu ulama. Ini kalau dalam bahasa Arab seperti ini. Wa fihi, dan dalam hal ini juga, an Aliin radhiyallahu taala anhu, dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal, ilmu itu memanggil dengan amalan. Fa in ajabahu, kalau orang tersebut memenuhi panggilan tersebut, dia akan mendapatkan kebaikan, ilmu tersebut akan tetap pada dirinya. Wa illar tahal, jika tidak, ilmu tersebut akan pergi. Ilmu akan bisa kokoh apabila diamalkan. Wa anil Fudail bin Iyad, dari al-imam al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alima. Seorang yang alim itu selalu dikatakan bodoh, belum dia berilmu, padahal dia sudah alim, sudah banyak yang dia ketahui dari ilmu agama. Dia masih dikatakan jahil, masih dikatakan bodoh terhadap apa yang telah dia ketahui. Sampai kapan? Hatta ya'mal bihi, sampai dia beramal dengan ilmunya. Fa idza amila bihi kana 'aliman, apabila dia telah beramal dengannya, jadilah dia seorang yang 'alim. 'Alim, orang yang 'alim itu yang mengamalkan ilmunya, bukan yang banyak ilmunya tanpa beramal. Jadi kalau ada orang yang misal dia banyak ilmunya namun dia kosong dari amalan, dikatakan jahil, bodoh masih, sampai dia mengamalkan ilmu. Orang yang bermaksiat, bodoh, dikatakan bodoh, Loh, itu kan banyak ilmunya, dia tidak mengamalkan ilmunya, dia bodoh. Belum dikatakan alim. Wa yaqulu Habib Ibnu Hajar, berkata Habib Ibnu Hajar, kana yuqal, dahulu dikatakan dalam ucapan yang hikmah, ucapan yang bijaksana, ucapan yang bijak, dikatakan ma ahsanal imana bi zinatil ilm, alangkah bagusnya keimanan dengan hiasan ilmu. Wa ahsanal ilma bi zinatil amal, alangkah bagusnya ilmu dengan hiasan amal. Wa ma ahsanal amala bi zinatir rifqi, alangkah bagusnya amalan dengan hiasan kelembutan. Wa ma udifa syai'un ila syai'in azyan min ilmin ila hilmin, dan tidaklah ada penyandaran yang lebih indah terhadap sesuatu dari ilmu. Ilmu ila hilmin, ke santunan. Ilmu menuju kesantunan. Ilmu, kemudian dia dengan ilmu tersebut dia beramal, dia menjadi seorang yang santun. Al-amalu bil ilmi mad'atun li hifdhihi wa tsabatihi. Mengamalkan ilmu menjadi sebab ilmu tersebut dihafal dan kokoh. Kama anna adamal amal mad'atun li dhaya'il ilmi wa nisyanihi. Sebagaimana tidak mengamalkan ilmu menjadi sebab ilmu tersebut akan hilang dan terlupakan. Walidzalika qala Asy-Sya'bi, oleh karena itu Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amal bihi. Kami dahulu Asy-Sya'bi termasuk min a'immatil hadits, termasuk dari ulama al-muhaddithin, beliau mengatakan kami dulu cara kami untuk menghafal hadis itu beramal dengannya. Kalau sudah beramal mudah menghafal. Wa kunna nasta'inu 'ala talabihi bis-shaum, dan kami, cara kami untuk menuntut ilmu itu untuk mempermudahnya dengan puasa. Artinya barakallahu fikum, di antara bentuk mudah untuk menghafal ilmu adalah dengan mengamalkannya. Wa qala Tsauri, berkata Tsauri rahimahullahu taala, ila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian orang-orang bijak, malakum atlabun nas lil ilmi, kenapa kalian menjadi manusia yang paling giat dalam menuntut ilmu? Qala, dia mengatakan, li anna a'malun nas bihi, agar kami menjadi manusia yang paling giat beramal dengannya. Wa dhiddu dzalik, kebalikan dari itu, lawan dari itu, apa lawannya? Tidak mengamalkan ilmu. Yadhhabu bil ilmi wa yurithun nisyan, akan menghilangkan ilmu dan membuat lupa. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ahsabul 'abda yansal ilm kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya aku mengira, aku menduga seorang hamba lupa terhadap ilmunya disebabkan kesalahan dosa yang dia lakukan, yang tidak dia amalkan dari ilmunya. Wa qad kana da'u salafis salih al-amalu bil ilmi, kebiasaan para salaf saleh adalah mengamalkan ilmu. Wa bidzalika hazu qasabat as-sabaq wa burika fi ilmihi, oleh karena itu mereka terdepan dan ilmu mereka menjadi barakah. Walidha, oleh karena itu qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna, telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami ilmu, annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu mereka belajar kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaanu idza ta'allamu 'ashra ayatin, dan apabila mereka mempelajari 10 ayat, lam yakhlufuha, mereka tidak melanjutkan, hatta ya'malu bima fiha minal 'amal, sampai mereka mengamalkan. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Kami belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Al-Qur'an dipelajari kemudian diamalkan. Semuanya dipelajari. Wa tarkul 'amal bil 'ilmi 'ala qismain. Tidak mengamalkan ilmu ini terbagi menjadi dua. Tarkul i'timar bil wajibat asy-syar'iyyah. Wa tarkul intihaa 'anil muharramat asy-syar'iyyah. Jenis yang pertama, meninggalkan perintah yang wajib. Kemudian wa tarku al-intihaa 'anil muharramat, dan mengerjakan yang haram. Fa hadza kabiratun minal kabair. Ini hukumnya dosa besar. Tidak melakukan yang wajib dan melakukan yang haram. Ini terjatuh dalam dosa besar. Wa 'alaihi tahmilul ayat wal ahadits al mutawa'idah min tarkil amal bil ilmi. Dan terdapat larangan, ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an dan hadis bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan larangan tersebut, ancaman tersebut tertuju pada jenis yang pertama, yakni meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan yang haram. Ini tidak mengamalkan ilmunya. Al-qismu tsani, yang kedua, tarkul mustahabbat. Dia tinggalkan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ini kadang sepele ya, sunnah hukumnya. Qadar Allah terlewatkan. Ini lah kusur, lalai. Terkadang ada pada kita yang seperti ini. Wa tarku ijtinabil makruhat, dan meninggalkan untuk menjauhi perkara yang makruh. Artinya tetap terus melakukan yang makruh. Yang makruh. Apa contohnya yang makruh? Hah? Apa dah? Siapa? Yang makruh. Ya, di antara yang makruh. Al-qaul, atas apa, berdasarkan khilaf di antara ulama. Seperti contohnya minum berdiri. Ini pendapat ulama yang mengatakan makruh hukumnya. Terus dia kerjakan. Padahal ancaman sangat jelas. Ancaman sangat jelas dari Nabi SAW tentang minum berdiri. Ini terus dia kerjakan. Demikian pula duduk di antara bayangan. Al-Dhil, Rasulullah SAW naha anil julus bainal dhil syams, ada cahaya matahari kemudian bayangan, itu dilarang kita duduk di sana. Di antara ulama ada yang membawa larangan di sini maknanya makruh. Terus dia kerja. Kemudian juga berbicara di malam hari yang mubah, pembicaraan yang mubah. Sebelum tidur terus panjang cerita. Ini makruh hukum. Karena Rasulullah SAW tidak menyukai berbicara-bincang-bincang di malam hari sebelum tidur, habis salat isya. Para pemangku hukum. Namun kalau misalkan ada tamu, lain ceritanya, atau menuntut ilmu, belajar, murojaah, ini tidak termasuk. Seperti tadi, berbicara-pembicaraan yang mubah, lama-lama terjerat pada perkara yang makruh, dibenci. Lama-lama bisa terjatuh dalam perkara yang haram, keterusan jadinya. Karena keasikan berbicara yang makruh tadi, keasikan. Ya, na'udzubillah. Fahadza qad yudzam, yang seperti ini bisa jadi tercela. Syekh. Lakin la yadkhulu bi ahaditsil wa'id, namun tidak termasuk dalam ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun kalau keterusan, hati-hati, bisa menggeret seseorang pada perkara yang haram, yang tadinya karena makruh, makruh biasa. Namun ayuhal ahibba barakallahu bikum, perlu kita ketahui, para sahabat ini tidak menanyakan hukum ini makruh, wajib, sunnah, apa hukumnya ini ya Rasulullah. Enggak ada para sahabat nanya-nanya seperti itu. Setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah dikerjakan. Setiap yang dilarang oleh Rasulullah ditinggalkan. Ditinggalkan oleh mereka dengan bersyukur. Tidak bertanya mereka, apa hukumnya sih ya Rasulullah? Halal atau haram? Makruh atau sunnah? Ini tidak didapat. Tidak akan antum dapati dalam sejarah mereka para sahabat menanyakan hukum yang seperti ini. Mereka orang yang sangat bersemangat dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Illa annal 'alim wa talibal 'ilmi yanbaghi lahum al-muhafazatu 'ala sunan. Hanya saja seorang alim atau penuntut ilmu sepatutnya bagi mereka untuk menjaga sunnah. Dan ini kadang terluputkan bagi kita yang seperti ini, menjaga sunnah. Sunnah rawatib, semestinya bagi talabul ilm memiliki perhatian terhadap sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang lain. Terkadang lalai, terluputkan mungkin karena kesibukan yang lain. Namun menjadi cambuk bagi kita apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Dan semestinya bagi penuntut ilmu untuk menjauhi perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh. Yang makruh dijauhi. Dijauhi. Jangankan yang haram, yang makruh pun dijauhi oleh mereka. Jangankan yang haram, yang makruh pun dijauhi. Jadi seorang yang belajar ilmu agama, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wal miskin kullal miskin, orang yang miskin sebenar-benarnya miskin. Miskin, miskin. Kalau miskin bahasa kita fakir mana? Kalau dalam bahasa Yaman miskin itu kasihan. Rajulun miskin, miskin anta, anta miskin. Kasihan kau ini. Kalau dalam bahasa kita ya, miskin. Miskin itu dia bisa bermakna fakir, bisa juga bermakna kasihan. Jadi mungkin antum dengar orang Arab kalau mengatakan miskin, bukan kok miskin rumahnya besar. Miskin dari mana? Miskin bermakna kasihan. Patut dikasihani orang yang seperti ini, miskin. Wal miskin kullal miskin man da'a umruhu fi ilmin la ya'mal bihi. Yang miskin, orang yang sangat dikasihani adalah orang yang ilmunya orang-orang yang umurnya sia-sia di dalam ilmu yang tidak diamalkan. Sia-sia umurnya, usianya sia-sia dalam mendapatkan ilmu namun tidak diamalkan. Cuma dapat saja, dapat namun tidak diamalkan. Ini miskin kata Ibnu Jauzi. Kasihan orang yang seperti ini. Fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirat. Kelezatan dunia luput dari dia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Faqaddama muflisan ma'a quwwatil hujjah 'alaihi. Dia akan maju dalam keadaan bangkrut bersamaan hujahnya semakin kuat atasnya. Hujah semakin kuat atas dia. Dia maju terus dalam keadaan bangkrut karena tidak mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala tentang tarkul amal, meninggalkan amalan. Jadi semestinya bagi kita thullabul ilm untuk bersemangat dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini menjadi cambuk bagi kita untuk semangat beramal, baik itu perkara yang wajib maupun yang sunnah. Tanpa kita menanyakan, ada perintahnya, lakukan. Ada sunnahnya, lakukan. Ini yang semestinya kita lakukan. Ada yang haram, tinggalkan. Yang makruh, ditinggalkan. Ini yang semestinya dilakukan oleh kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini bermanfaat untuk kita semua, menjadi cambuk bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kita dari sisi amalan sangat kurang, sangat kurang. Kalau lakukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kan biasa saja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kesemangatan, semangat dalam belajar, semangat dalam beramal. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah penjelasan berikutnya kita akan masuk ke al-a'iq as-saris. Rintangan yang ketiga. Apa rintangan yang ketiga ini? Al-i'timadu 'alal kutub dunal ulama. Bersandar dengan kitab-kitab tanpa para ulama. Bagaimana pembahasannya? Pembahasannya sangat penting, jangan dilewatkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di sini sebelum kita akhiri. Kita baca sedikit ya. Tolong beri nasihat kepada ikhwah. Ikhwah ya. GH. Yang belum sempat mengikuti pelajaran bahasa Arab. Nasihatnya kalau ada pelonggaran tidak apa, belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang diturunkan Al-Qur'an dengannya, bahasa para ulama, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan, kita menganjurkan antum semua untuk belajar bahasa Arab bagi yang memiliki kelonggaran waktu. Namun bagi yang sibuk, misalkan tidak ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, mungkin kita beri uzur. Mungkin bisa di lain waktu, kalau tidak bisa subuh, kita mulainya subuh. Pada subuh, sampai jam 6 kurang lebih. Kalau yang tidak ada waktu jam segitu, mungkin bisa nanti kapan bisa datang ke tempat kami ya. Privat atau yang semisal. Intinya kalau antum ingin belajar bahasa Arab, insyaallah kita menyediakan ya. Demikian pula tajwid, bagi antum yang ingin belajar tajwid, tafadhalu bisa datang ke sini, yakni setiap malam Sabtu sama malam Rabu, 22 dua hari itu seminggu bagi yang ingin tes Al-Fatihahnya, karena itu yang terpenting dulu tajwid. Yang terpenting makharijul huruf, makhraj saya ini sudah benar atau belum, apakah saya selama ini berada dalam kesalahan terus. Nah itu perlu. Kalau misalkan antum malu untuk wah nanti ditunjuk nanti satu-satu maluan nanti ditengok orang, tidak, kita tajwidnya insyaallah tidak malu atau insyaallah kita bisa untuk baca satu di ujung sini, nanti kita ana dengarkan, kemudian ana betulkan kalau ada yang salah, setelah itu kita baca isyak satu-satu. Enggak seperti taklim resmi seperti ini dilihat oleh semua orang kalau untuk baca ya. Insyaallah kita bikin sebagus mungkin, senikmat mungkin, senyaman mungkin antum, supaya antum bisa mau ini apa, supaya antum nggak gugup, karena lain beda kalau orang tua sama anak-anak ya. Kalau anak-anak tidak masalah, mereka berdiri ayo baca. Kalau sudah seperti ini, sudah seusia-usia kita ini kadang malunya banyak sudah besar, tapi jangan malu untuk belajar ya, jangan malu. Allah subhanahu wa ta'ala la yastahi minal haq, tidak malu dalam menjelaskan yang benar. Para sahabat wanita semangat belajar agama, bertanya agama kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq, Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Dia menjumpai sesuatu yang janggal di hatinya beberapa ini kemarin atau tadi malam. Dia menjumpai sesuatu yang menjanggal bagi dirinya. Fahal 'alal mar'ati min ghusli idah yahtalamat, yakni dia bangun, dia mimpi, ya mimpi ihtilam, mimpi basah. Apakah wanita juga harus mandi wajib ketika mimpi basah wahai Rasulullah? Enggak malu-malu di antara sahabat. Sahabat perempuan ini. Naam, kata Rasulullah SAW, idza hiya ra'atil ma, tetap dia mandi wajib walaupun dia ihtilam, mimpi basah. tetap dia mandi wajib kalau dia melihat airnya. Jadi perempuan juga memiliki air, sama seperti kita laki-laki memiliki air. Mandi. Tidak malu Rasulullah SAW menjelaskan dalam perkara agama ini kita tidak dianjurkan malu. Tidak dianjurkan malu. Jangan malu. Bertanya. Kalau dalam istilah kita Indonesia, malu bertanya sesat di jalan. Kita yang Indonesia saja seperti itu sudah sering kita dengarkan. Ini kita pegang prinsip. Prinsip ini kita pegang. Kalau saya enggak bertanya, nanti saya enggak tahu. Kalau saya enggak belajar, nanti enggak tahu. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Walaisa yuladul insan aliman. Seseorang tidak mungkin dia lahir dalam keadaan alim. Maka perlu belajar. Perlu belajar-belajar tajwid, belajar bahasa Arab, belajar yang untuk pertama ini yang ditekankan dulu, belajar yang wajib untuk kita amalkan seperti sholat, wudu, tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan, belajar tentang kesyirikan agar menjauhinya, kemudian belajar makharijul huruf yang berkaitan tentang sholat kita, bacaan Al-Quran kita. Karena bacaan Al-Quran ini kalau kita salah terus, nah bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Ini yang penting. Bagaimana sudah kita contohkan seperti Jamal dan Jamal. Beda maknanya. Panjang sedikit saja sudah berbeda maknanya. Dalam Al-Fatihah, Rasulullah SAW mengatakan, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya salah-salah, bagaimana? Belum dikatakan membaca kalau Al-Fatihahnya salah-salah. Kalau Al-Fatihahnya salah-salah, belum dikatakan membaca. Barakallahu fikum. Misalnya, Alhamdulillahihi. Hi, benar, hanya besar. Irobbil alamin. Pakai A, bukan pakai A. Nah ini juga salah. Yang seperti ini salah. Nah, dan seterusnya. Demikian juga seperti ghayil maghdur. Dia sudah terus terbiasa seperti ini. Ini salah besar. Salah besar. Ghay itu artinya kesesatan, penyimpangan. Ghayil maghdubi alaihim ghay. Dia artinya sudah jauh. Yang arti sebenarnya itu ghayil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, sudah jauh. Artinya ghay. Ghayi itu tadi maknanya penyimpangan, entah udah enggak karuan maknanya. Ini disebabkan apa? Tidak mau belajar. Barakallahu fikum. Nah, kita membuka ya, membuka pelajaran yang seperti ini. Tepat dulu yang ada waktu longgar, silahkan datang ke sini bisa, atau kalau mau datang ke tempat kami juga tidak mengapa ya. Belajar Aisyah ya untuk Aba juga, sekalian untuk Ummahat. Misal istri antum ingin belajar bisa di tempat kami, bisa datang ya. Ini yang penting dulu, ini makharijul huruf yang penting, makharijul huruf. Adapun untuk bahasa Arab, bahasa Arab kalau ada waktu longgar kemudian belajar bahasa Arab bagus ya. Seperti ini penyempurna bahasa Arab untuk dari sisi makna kita bisa mengetahui Al-Quran, kita bisa mengetahui sunnah Rasulullah SAW, bisa memahami kalam para ulama dengan bahasa Arab ini. Bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling mulia. Maka jangan dilewatkan ketika ada pelajaran yang seperti ini, diusahakan antum memiliki bagian darinya. Memiliki bagian darinya supaya antum bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan ifaqihu fiddin, orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan yang banyak, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Bahasa Arab itu menjadi sebab seseorang bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, bisa mengamalkannya, semangat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Talabul ilm diantara sebab seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Belajar ilmu agama menjadi sebab seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Agak panjang sedikit ini jadi ya. Apa? Kita lihat kisah Imam Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'ah. Meninggalnya bagaimana? Meninggalnya dalam keadaan membaca hadis Rasulullah SAW. Ketika itu dia ditalkinkan oleh Abu Hatim, oleh kawan-kawannya, oleh yang lainnya. Muhammad ibn Muslim, Niwara juga ikut mentalkinkan dia. Cuman mereka mentalkinkannya segan. Karena Abu Zur'ah ini dia imam besar. Wah, segan saya mau baca la ilaha illallah, mau mentalkinkan dia. Orang berilmu. Akhirnya mereka pakai cara. Caranya bagaimana? Ketika dia mulai pingsan, mulai kurang sadar, mereka, orang-orang yang di sekelilingnya menjenguknya ini, muraja'ah hadis, haddatsana fulan, tapi gugup, muraja'ahnya gugup, karena muraja'ah di depan imamnya, imam ahlul hadis, ya, ulama besar, gugup, dalam keadaan gugup. Ketika Abu Zur'ah sadar, ini ingin mentalkinkan aku la ilaha illallah. Akhirnya Abu Zur'ah dalam keadaan beliau kondisi yang sedang sakit seperti itu, parah sakitnya, masih beliau perhatian terhadap ilmu agama. Beliau baca hadis tersebut beserta sanadnya. Haddatsana fulan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah." Di la ilaha illallah ruhnya dicabut. Hadisnya bunyinya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dicabut, meninggal dunia. Meninggal dunia. Terusan hadisnya, dia masuk surga. Subhanallah. Ini disebabkan apa? Disebabkan talabul ilm. Dia rajin belajar, rajin baca hadis, murojaah hadis. Ini hadis ini tadi yang mereka murojaah, kawan-kawannya Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, Niwara, murojaah hadis ini supaya Abu Zur'ah dengar dan mengucapkan kalimat itu. Murojaah hadis ini menyinggung, menyindir supaya Abu Zur'ah mengucapkan ini. Nah, ternyata Abu Zur'ah sadar dan beliau mengerti maksud mereka. Akhirnya dibaca hadis tersebut sampai pada kalimat la ilaha illallah, beliau meninggal dunia. Indah. Seorang yang menyibukkan hari-harinya dengan ilmu itu indah. Sampai ada di antara para ulama dalam kondisi sakit datang dijenguk oleh penjenguknya. Dijenguk. Kondisi sedang terpingsan. Pingsan dia, enggak sadar. Kemudian bangun. Dia berkata kepada yang menjenguknya dari sahabatnya, "Ma taqulu fi mas'alatin?" Bagaimana pendapat engkau tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini? Yang menjenguknya tadi dari kawannya, sahabatnya, "Fi hadhil hal," dalam keadaan seperti ini engkau masih mikirkan yang seperti ini, mikirkan hukum ini, hukum ini, hukum ini. Tidakkah engkau perhatian dengan penyakitmu ini, sakit ini? Enggak itu yang dipikirkan mereka. Para sahabat tetap memikirkan ilmu agama, belajar talabul ilmi. Dia mengatakan la ba'sa billahi, tidak mengapa yang demikian itu. Nadrus, kita belajar. La'alahu yunji bihi najin, mudah-mudahan bisa menyelamatkan. Yang demikian itu bisa menyelamatkan. Oleh karena itu semangat kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama luas, banyak. Taklim ini belajar ilmu agama juga antum. Ikut taklim. Taklim 3 kali seminggu, kemudian bahasa Arab juga termasuk ilmu agama. Tajwid, belajar ilmu agama. Semangat kita belajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya itu menjadi sebab seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau seorang sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apalagi yang dicari? Itulah cita-cita kita semua. Itu cita-cita kita semua. Barakallahu fikum. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung akhirnya. Akhirnya yang penting amalan itu. Bukan pertengahannya, masya Allah rajin beramal, amal solehnya banyak. Ternyata meninggal dalam keadaan kufur. Sebelum meninggal dia melakukan kekufuran. Nauzubillah, seperti ini. meninggal ternyata dalam keadaan kesesatan, melakukan kesesatan kepada Allah. Na'udzubillah yang seperti ini. Nah, kita tidak aman dari yang seperti ini. Kita enggak aman dari yang seperti ini. Mungkinkah yang seperti ini terjadi pada kita? Sangat mungkin kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat, kekokohan hatal mamat sampai meninggal dunia. Agar dijadikan dari kalangan thalabatul ilmi sampai meninggal dunia. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi thalabatul ilmi, penuntut ilmu agama Allah sampai meninggal dunia. Bangga menjadi penuntut ilmu agama itu suatu kebanggaan bagi seorang muslim. Dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus. Itu sebab seseorang mendapatkan keistiqomahan, kebagusan sebelum meninggalnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri apa yang kita sampaikan di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan datangnya dari kami, dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Rahimallah man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan rahmat orang-orang yang menghadiahkan kesalahan-kesalahan, kemudian agar dibenahi kesalahan-kesalahan kami. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.